الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita lanjutkan An-Nazar ila Sama, yaitu kita memandang ke langit melalui hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ya? Hah? Mic-nya, ya. Iya, nyala-nyala. Ada dua hadis yang insyaallah berfaedah di sini. Yang pertama riwayat Ibnu Abbas dan kedua Anas bin Malik. Kalau bisa dicari di dua yang hadis pertama, ya. Kata kuncinya bitu fi baiti Maimunah boleh. Mudah-mudahan ini pengetahuan baru ya mungkin ya insyaallah dan bermanfaat dan bisa diamalkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bitu fi baiti Maimunah lailatan. Aku bitu bata yabitu, artinya nginep ya. Di sini tinggal pada malam hari, yaitu nginep di rumahnya Maimunah di satu malam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Saat itu ada Nabi bersama dengan Maimunah radhiyallahu anha. Dan lihat tujuan Ibnu Abbas nginep di sana itu untuk talabul ilm. Ya. Mencari ilmu. Lianzura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilail. Agar aku melihat bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Nah, ini trik lain selain dari bertanya, tata cara mencari ilmu ya. Di majelisnya Imam Ahmad itu bisa ribuan orang hadir pernah, tapi hanya sedikit yang membawa catatan. Sisanya apa? Jiping, ngafal. Ada yang ngafal ya, tapi nggak semua yang ngafal. Banyak orang awamnya gitu, banyak orang awamnya. Tapi mereka melihat apa? Adabnya, gitu kan? Nah, cuma begini, kalau sekarang kita niatan jangan cuma lihat adabnya, harus ilmunya juga, karena waktu itu sempit gitu loh. Ya, harus ada yang dibawa ke rumah gitu kan, dan dihafal kalau bisa. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqad. Ya, di sini bagaimana salatnya Rasulullah di malam hari. Maksud salat malam kan, salat malam. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang ma'a ahlihi sa'atan tsumma raqada. Tahaddatsa artinya ngobrol, ma'a ahlihi bersama istrinya. Tahaddatsa ngobrol. Ya, Rasulullah ngobrol, berbincang ma'a ahlihi. Ahlihi di sini istrinya. Ya, istrinya. Nah, bisa dikatakan ada baiknya sebelum tidur ngobrol sama istri gitu. Yeah. Makanya ini sa'atan, apakah satu jam? Nah, sesaat. Apa arti sesaat? Sesaat, aat, saat. Apa arti saat? Mami sebentar. Jadi sa'ah dalam tradisi nas hadis, sa'ah itu bukan 60 menit. Tapi in a moment, ke bahasa Inggrisnya. Wait in a moment. Wait for a moment. Sebentar. Sekelebat saja, enggak lama gitu. Enggak berarti ini sa'ah ini maknanya satu jam. Salah kalau antum maknai satu jam mentang-mentang punya kuasa kita. Sa'ah itu artinya jam. Kami sa'atul an. Salah. Sa'ah di sini artinya sebentar. Sesaat, mungkin saat itu sesaat, sesaat sejenak. Makanya kata dalam Sahih Bukhari, Kitabul Iman, ya, kata Mu'adz bin Jabal apa? Hayya bina nu'minu sa'ah. Ya. Ayo, mari kita, artinya apa itu artinya? Beriman satu jam. Loh, kok gitu? Gak gitu artinya. Mu'adz bin Jabal, ayo kita kumpul, gathering, untuk saling sharing tentang ilmu, tentang keimanan kepada Allah, bareng sejenak. Itu maknanya. Jadi merupakan sunnah sahabat, maksudnya di sini yang biasa dilakukan sahabat adalah kumpul untuk bicara tentang ilmu, tentang Allah Taala dan seterusnya. Ya, tapi nggak sampai lama gitu. Karena cuma sementara aja, habis itu aktivitas balik. Tsumma raqada, kemudian raqada apa arti raqada? Tidur. Ya. Tapi biasanya raqada itu seperti kalau bahasa Sundanya sasarean. Hah? Sare. Sare. Hah? Apa? Hah? Bersendawa. Bahasa Jawa juga gitu. Itu bahasa Jawa apa bahasa Sunda sih? Ya, bahasa Betawi gimana? Gak ada bahasa Betawi. Sama aja ya. Ya tidurlah. Kayak tidur-tiduran gitu. Ya. Falamma kana thulutsul lailil akhir. Nah, ketika di thulutsul lail akhir, sepertiga malam terakhir. Udah kita bahas kemarin ya. Au ba'duhu, atau setengahnya malam. Tapi terakhir. Qa'ada. Apa arti qa'ada? Duduk. Fa nadhara ila sama, kemudian nadhara melihat ke sama, ini artinya apa? Langit, awan, atap rumah, atau apa? Atap rumah. Atas ke langit gitu. Ya, awan kadang enggak kelihatan. Bukan ke atap rumah. Ya. Entong-entong mereka tafsiran ada 4 macam untuk sama 2 pekan lalu ya. Enggak. Di sini sama yang dimaksud adalah keuman, ketinggian, dah gitu. Sumu yaitu ketinggian. Nah, maka itu berarti ini sunnah yang diterapkan Rasulullah SAW. Boleh kita boleh sunnah kita lakukan. Melihat ke langit. Dan mungkin di zaman itu rumah itu kan gak seperti serapet sekarang atapnya. Bisa jadi dalam rumah, boleh di luar juga gak masalah. Ya kan? Fanadhur ila sama. Nadhur ila berarti melihat. Menatap. Melihat ke langit. Ya, entah apa di sana, ada bintang, bulan, awan, terserah. Ya. Faqara kemudian berkata, membaca surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin li ulil albab. Coba di sini, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, malam dan siang, dan perbedaan malam dan siang itu adalah suatu apa, tanda ya. Keberadaan itu semua adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang memiliki lub. Lub itu otak. Ya, orang yang memiliki pikiran. Nah, kemudian kan ada ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Terserah antum mau baca atau tidak, atau cukup ayat ini, silahkan. Tapi kalau di sini diriwayatkan ayat sini, anda belum menjamak jalur-jalur hadis, anda baru satu hadis ini baca. Wallahu a'lam. Jadi gimana sunnahnya? Kalau mau keluar rumah silakan, nggak ada orang di luar kan? Ya, jam 3 misalnya keluar, melihat ke langit, ya, kemudian inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatin ulil albab. Itu sunnah Nabi SAW. Apakah ini ibadah mahdhah? Ibadah murni ini juga ibadah, tetapi apakah bisa kita melakukan hal yang serupa dengan itu tapi dalam konteks lain, dengan ayat lain? Boleh. Boleh. Ya, melihat gunung misalnya. Wal jibala arsaha. Atau kemudian ketika duduk ya di alam terbuka, ingat surat misalnya khalaqas samawati bighairi amrin tarawunaha. Dialah Allah menciptakan langit-langit tanpa adanya tiang, kamu lihat tuh. Wa alqa fil ardi gunung, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Kemudian menanamkan di bumi apa? Gunung-gunung, rawasiya gunung yang terpanjang untuk membalance gravitasinya. Membalance buminya. untuk kalian dan seterusnya. Boleh enggak gitu? Boleh. Itu termasuk tafakur. Dengan ayat yang sama, maksudnya dengan ayat yang serupa dengan apa yang kita lihat. Iya. Itu tafakur. Dan itu merupakan amalan lisan dan amalan qalbu, dan itu besar ganjaran di sisi Allah. Nah, thumma qama, ya, kemudian qama di sini berdiri. Berdiri. Nah, kalau antum perhatikan step by step-nya di sini gimana? Ya, berarti beliau belum beranjak dari tempat tidur. Ya enggak? Belum beranjak. Apakah harus kayak gitu formatnya? Enggak bisa kita sekarang kayak gitu. Kecuali sama yang dimaksud adalah atap kontrakan. Tapi bukan itu yang dimaksud kan? Ya. Jadi rumah dulu sama seorang beda, gitu kan? Fatawaddoa, kemudian wudu. Ya, wastanna. Istana di sini artinya apa? Di situ apa artinya? Bersiwak, ya. Tapi bersiwak itu juga disebut tasawuf, bisa juga istinan. Iya. Juga bisa istinan. Jadi bisa istinan itu tasawuf, yaitu bersiwak, membersihkan gigi. Iya. Insyaallah nanti di rumah ya. Nah, istinan itu siwak ya. Karena ada sin gigi. Ah. Sin gigi ya. Asnan, kan? Kalau zaman sekarang pakai fursatul asnan. Sikat gigi, kan? Sikat gigi. Nah. Jadi sin itu artinya bisa tiga. Bisa artinya gigi, bisa artinya umur, bisa artinya dosa, tapi ini bahasa lain, sin. Kalau gigi jelas. Kam sinuk artinya pun berapa gigimu, bukan. Berapa untumu, bukan gitu, artinya berapa umurmu. Kam sinuk. Ada itu jangan Syekh Fulan itu kabirus sin. Syekh Ali Al-Halabi itu kabirus sin. Apa artinya? Bukan giginya gede, bukan, tapi usianya tua gitu. Mas standar di sini bersiwak. Jadi wudu dulu sunahnya, habis itu antum gosok gigi. Kalau enggak pakai siwak ya gosok gigi, pakai sikat gigi enggak masalah. Enggak pakai odol enggak masalah. Yang penting mirip dengan itulah. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai ini pun jari yang khasin, antum punya jari yang keras karena ngulik bangunan gitu kan, keras tuh kulitnya. Giniin itu udah menggantikan siwak. Sebagian ulama bilang begitu. Ya. Atau pakai apapun. Ya. Thumma salla ihda ashrata raka'atan. Kemudian sholat 11 raka'ah. Kalau antum mau lebih, fadhol. Jadi dalam sholat lail atau tarawih atau lainnya, itu tidak terbatas. Ya, tidak terpatuk dengan kebakuan 11. Dan juga 23. Enggak. Mau 11 silakan. Nambah lagi nanti di rumah, fadhol. Gitu kan? Baik, ini gimana kronologinya? Di awal malam dan memang tradisinya sunnah Rasul habis isya tidur. Tapi isya-nya biasanya ditangguhkan sampai nanti gitu loh. Kadang jam 9 gitu kan. Dan itu berjamaah, bukan berarti dewek-dewekan gitu. Jamaah. Nah, kemudian habis itu enggak banyak ngobrol dan ngobrol sama istri lu bentar ya. WhatsAppan gitu kan, bentar. Ya habis itu tidur. Nah, sepertiga malam terakhir ya, dan Rasulullah sol bangun kemudian baca doa gitu kan, tapi enggak tersebut di sini karena akan panjang mungkin. Qa'ada itu berarti duduk dulu, masih di atas tempat tidur. Sama faqra'a, kemudian melihat ke langit kemudian membaca inna fi khalqis samawati wal ardh. Di sini as-sama'in maksud langit, bukan atap rumah. Ya, maka kalau misalnya kita berpatok pada di sini melihat ke langit tapi masih di atas tempat tidur, enggak bisa kita. Langit. Kemudian kita mentadaburi ayat juga. Summa qama, di sini diri. Kalau misalnya keluar rumah kan udah diri ya. Jangan kita nggak boleh diri dulu sebelum kita ini, berarti ngisor dulu keluar rumah kayak inna fi khalqis samawati wal ardh. Ya gitu, tapi diri nggak masalah. Kemudian wudu, kemudian gosok gigi, kemudian sholat 11 rakaat atau boleh 11 atau kurang, boleh 3, boleh 1, silakan semampunya dan semaunya antum asal bacaannya benar. Kemudian baru setelah itu summa adzana Bilalun bis shalah. Adzan Bilal itu adzan primernya masjid. Adzan kedua, adzan yang adzannya Bilal itu adzan pertama atau kedua? Hah? Beneran? Ah, adzan kedua belum Umi Maktum, ya. Abdullah bin Umi Maktum second azan kedua. Paham? Nah, azana Bilalun bis shalah di sini bukan berarti menunjukkan apa? Menunjukkan apa di sini? Salat subuh kan? Hah? Udah masuk belum waktu salat subuh? Hah? Anda tidak tahu apakah di sini konteksnya Bilal itu azan kedua atau ke satu? Tapi memang tadi yang itu benar, biasanya Abdullah bin Umi Maktum itu adalah azan yang melegalisir terjadinya subuh. Tapi ini enggak tahu, wallahu alam. Bilal kemudian azan untuk menunaikan salat. Wallahu alam, mungkin salat dimaksud salat subuh, masuk waktu subuh, ya. Fa shalla rak'ataini. Kemudian salat 2 rakaat. Apa salat apa itu? Ya, kalau misalnya salat azan di sini azan kedua berarti salat sunnah fajar qabliyah. Yang kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Dan itu sunnahnya dilakukan di mana? Di rumah. Semua sholat sunnah disunnahkan di rumah. Ya, apa? Afdolnya. Lebih disunnahkan gitu maksudnya. Lebih afdol. Boleh juga di masjid atau musholla. Nah, tetapi ketika kita tahu sebagian dari masjid atau musholla subuh itu berlomba-lomba untuk mempercepat qomat. Maka datanglah pas azan. Tapi udah berusaha datang azan, cuma memang mereka sengaja sepertinya supaya kita terlambat atau gimana. Udah datang qomat. Ya. Kalau ada orang sejahat itu tuh pindah masjid tuh. Buruk sekali tuh orang. Ya. Atau kasih sarung satu dus tuh orang tuh. Nah, habis itu kalau misalnya terlambat, nggak sempat sholat 2 rakaat, kan udah mau qomat misalnya, udah waktunya 1 menit lagi, ya nggak sempat, boleh diqadha setelah sholat subuh atau setelah terbit matahari boleh, boleh dua-duanya, mau di mana terserah silakan. Itu kayak gitu ya. Tsumma kharaja, kemudian setelah sholat 2 rakaat sunnah keluar. Fasolla linnasi as-subah. Kemudian sholat untuk manusia ini menunjukkan berarti beliau jadi imam. Sholat untuk manusia berarti beliau jadi imam. Gimana kalau kasusnya antum udah sholat sunnah 2 rakaat di bait, di rumah, sunnah fajar qabliyah. Masuk masjid, masih lama waktunya 5 menit. Antum sholat sunnah berikutnya boleh enggak? Boleh. Apa niatnya? Tahiyatul masjid kalau masjid tersebut masjid wakaf. Kalau masjid itu bukan masjid wakaf, sholat sunnah mutlak. Paham gak? Hah? Hah? Sholat sunnah apa? Antara 2 azan. Itu qobliyah bisa masuk. Masuk qobliyah itu. Azan dan iqamah masuk qobliyah. Sholat fardu. Jadi kalau misalnya ini masalah nih banyak terjadi kantor-kantor. Kadang orang karena udah menjadikan itu masjid kantor gitu kan. Memang bentuknya dimasjidkan, tetapi dia kan bukan wakaf. Dia tanah-tanah PT, ya kan? Atau tanah siapa gitu. Belum bukan wakfan lillah pokoknya. Kemudian salat niatnya apa? Tahiyat masjid. Enggak benar. Mutlak. Misalnya setelah salat asar. Pernah suatu ketika ngisi di kantor di daerah Cawang sana. Atau di Holsim. Ya, itu ada musola. Ya. Memang orang sholat di sana benar. Ya. Nah, kajian jam 5 sore. Setengah 5 lah ya, setengah 5. Nah, sebelum kajian, Anda melihat ada pegawai sholat. Terus Anda tanya kemudian setelah akhir kajian, Anda tanya sekaligus memberikan maklumat, ini sholat apa tadi antum? Tahiyatul masjid. Tapi Anda tanya sekarang, ini masjid ini wakaf atau milik PT? Milik kantor, milik PT. Oh, berarti ini bukan masjid secara syar'i yang di dalamnya ada hukum-hukum masjid. Antum boleh dagang fadl di sini. Iya, jualan buku fadl di sini. Ya, jualan buku harta haram muamalat kontemporer. Di dalam masjid. Di dalam masjid kantor. Boleh. Iya. Masjid kampus kan milik kampus, bukan wakaf. Ya kan? Hah? Mutlak itu. Iya. Kecuali kalau memang antum tahu ini memang udah paten buat masjid dan tanah ini gak boleh dimiliki. Bukan, pokoknya tanya dulu. Ini wakaf, bukan kan bedanya cuma wakaf atau enggak. Karena wakaf, wakfan lillah berarti kan milik Allah. Wa anal masajid lillah. Itu udah masuk ke dalam bab wa anal masajid lillah. Masjid milik Allah. Kalau belum diwakafkan, walaupun jutaan umat ke situ, itu masih tetap bukan masjid. Iya, musholla secara syar'i, tapi secara tradisi di zaman masjid. Kalibata City itu masjid bukan, bukan itu. Enggak ada tah itu masjid itu. Orang di bawah tanah pula masjidnya. Iya. Enggak ada tahiyatul masjid itu. Jadi, ini perlu diketahui, tahiyatul masjid kalau sini ada enggak tahu, ini wakaf nih. Tahiyatul masjid ada di sini. Antum enggak boleh bicara bisnis ya. Enggak boleh. Ya, bahkan wallahu alam furu'nya sampai sarung ada tulisan Wadimor kayak gini, kalau bisa ya, kalau enggak bisa ya udah. Kalau bisa jangan ditampakkan. Karena produk gitu loh. Kecuali kalau terpaksa. Sarung isinya merek semua gitu. Susah. Kayak kertas kayak ini nih, misalnya Darussunnah nih. Ya kan? Contoh doang nih, bukan pamerin. Contoh doang. Ini kan bisnis nih. Enggak boleh. Ada kalender isinya ada travel ya, sponsored by travel Hasan. Gak boleh bisnis ini, gak boleh dipajang, taruh di luar pagar kalendernya, taruh di sana, gitu. Iya, gitu ya. Ya udah, gitu aja. Sementara kita azan, kita cukup sampai sini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pekan depan. Wallahu a'lam. Kita teruskan hadis berikutnya insya Allah ta'ala. Terima kasih atas kedatangan antum dan perhatian dari antum semua. Semoga Allah ta'ala memberkati ilmunya dan amalnya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.